Dan kali ini saya enggak sendiri, saya ditemenin sama cowok ganteng gede dukur, putih, manis. Ono sing ngero mas, sopo mas? Sopo mas? Suka bener kalau ngomong, Mas Gary. Lala, Widi. Yang masih jauh-jauh di sana-sana. Iya. Diharato mangkode Oh. satu lagu bersama Mas Gary sudah kami persembahkan untuk Anda semuanya yang merantau. Betul sekali Mas Gary. Semoga kalian semuanya selalu sukses, amin. Rezekinya lancar, amin. Sehat selalu. Amin. Sing terutama sehat koyo itu. Iya.